di saat aku tinggalkan dirimu. Rona merah membasahi pipimu. Tak sanggup ku menahan dukanya perpisahan di antara cinta sedang bersemi. Berat hati meninggalkan dirimu sementara waktu kian berlalu. Untuk menggapai harapan yang lama ku impikan demi keutuhan engkau dan aku. Biarkanlah ku lewati dengan mimpi bersama cinta ku tembus angan-anganku. Relakanlah ku pergi jauh darimu. Jangan kau ragukan ketulusanku di antara putihnya rindu. Putihnya rindu.